طيب إخواني في الدين وأخوات في الله عزكم الله. ما شاء الله panitia berbaik hati ke ikhwah lagi. Ada 4 hadiah untuk yang mampu menjawab pertanyaan seperti malam tadi. Baik. Ada pertanyaan ini, ketika terjadi problema rumah tangga yang itu merupakan aib keluarga, bolehkah seorang istri atau suami menceritakan curhat kepada teman agar menjadi lega dengan curhat tersebut? Baik, Pak, saya punya faedah untuk antum sekalian rahimakumullah. Dari tafsir Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan dalam surah An-Nisa tentang solusi-solusi pertengkaran problema rumah tangga yang timbul di antara suami istri. Ketika beliau menafsirkan tentang hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Di situ beliau rahimahullah menasihatkan melibatkan orang lain dalam urusan rumah tangga itu bukan sembarang orang. Mengajak bicara curhat tentang urusan rumah tangga itu bukan kesembarang orang. Bahkan ulama tafsir sendiri ada perselisihan tentang siapa hakama min ahli wa hakama min ahliya, yang menentukannya siapa. Ada pendapat mengatakan itu ditentukan oleh pihak suami istri itu, siapa yang mereka ajak. Tapi di sisi lain pendapat yang kuat insyaallah penentunya adalah hakim. Hakim yang ditunjuk penguasa. Hakimlah yang menunjuk perwakilan keluarga laki-laki ini, perempuan ini. Hakim mencari yang paling layak untuk dilibatkan. Nah, maka ya, dari situ diambil faedah. Bukan kesembarang orang kita umbar cerita aib rumah tangga kita. Tetapi kepada orang yang kita berharap nasihatnya, solusinya. Ini termasuk penyakit di mana-mana. Setiap timbul problema rumah tangga, gak terasa seorang istri habis-habisan cerita tentang buruk suami kepada temannya. Luar biasa, dia kupas habis suaminya. Alasannya mau lepas beban hati. Datang seorang suami, gak kalah bodohnya. Habis dia caci maki istri di depan temannya. La haula wala quwata illa billah. Kaif hadha al-qawl? Dia caci maki dirinya sebenarnya. Tanpa dia rasa, dia coreng aib itu kembali ke tubuhnya. Inilah yang terjadi. Maka Islam tidak tuntunkan hal seperti ini. Tidak pantas ini, ikhwan fillah azakumullah. Mestinya kita benar-benar menyelesaikan urusan rumah tangga yang kita tak mampu, cari nasihat ke orang yang ahli. Nah, kepada mereka yang memang kita harapkan ilmu yang dia beri, solusi-solusi syar'i sesuai sunnah Nabi. Begitu. Nah, kita sampaikan ke mereka bagaimana mereka kasih pandangan nasihat. Itu yang berfaedah. Aib kita enggak banyak orang tahu. Tapi hari ini entahlah, apa mungkin ada penyakit baru di manusia ini? Kebanggaan orang banyak tahu aib dirinya dan keluarganya. Mungkin ada hobi baru ini. Kayaknya dia betul-betul berlapang dada ketika semua orang tahu aib kebobrokan rumah tangganya. Sekarang gua, kalau sampai aib istri kita diumbar begitu, orang enggak hanya menuding dia, orang akan lihat ini istri siapa. Kok yang separah inilah istri ini? Istri siapa? Bukan istri orang ini, gua. Ini istri kita ini, ya kan? Apa enggak mengerikan ini, gua? Memalukan sekali. Maka faedah tadi coba ikhwah jadikan pegangan, enggak demikian menyelesaikan beban hati kita biar lega, enggak begitu. Masih banyak di tengah-tengah ikhwah orang-orang yang berhak untuk kita minta nasihatnya, yang mengerti ilmu agama, bagaimana pandangan syar'i, masih banyak orang-orang berilmu di kalangan ikhwah, para asatidzah yang bisa menyejukkan hati dengan bimbingan-bimbingannya, bahkan mungkin bisa memberikan jalan keluar. Ya, mungkin dia punya ide bagaimana menyelesaikan problema itu dengan pengalamannya. Subhanallah, selesai, bukan berlarut-larut. Coba aku bicara dengan sembarang orang, dia kasih solusi apa? Malah mungkin dia perunyam masalahnya, dia buat keruh, dia bumbui lagi. Kita yang memang sudah dasarnya lagi bingung dengan bumbu itu, makin mantaplah dalam kesalahan. Mulailah kadang udah begitu itu, sudah langsung pikiran tuh mau kawin lagi. Kayak yang perempuan lain tuh lebih baik aja, macam udah pasti lebih baik. Kan penyakit kita sering begitu dalam berhubungan muamalah ini. Sering kita ribut sama satu teman. Terbayang kita kalau saya sama teman yang satu gak kayak begini nih, karena belum kita dekat sama dia. Ada gak senang dengan satu ustad, bayangkan ustad lain, wah kalau saya kesana mantap ini. Belum tahu deh ustad itu pun juga punya kekurangan. Kan begitulah hidup kita, semuanya ada surplusnya. Perempuan pun begitu. Jangan langsung terbayang aja perempuan lain, ini udah buruk kali ini, yang ini mantap ini. Belum tahu kita, orang belum hidup sama dia. Tahu-tahu dapat lagi kesalahan, kekurangan. Namanya lah perempuan. Sedangkan manusia secara umum saja memang penuh dosa, penuh kesalahan, bagaimana pula perempuan? Jadi enggak begitu ikhwah. Ya. Sabar kita, cari tempat yang tepat untuk mencurahkan masalah kita. Minta nasihat, kalau bisa minta solusi. Bagaimana Ustaz, tolong kami selesaikan masalah kami kalau Ustaz mampu. Begitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ditanyakan lagi tentang bolehkah mendiamkan kemungkaran istri agar istri tidak terjatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Sebentar ya, kaidah ini ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Jangan ini jadi alasan membisunya suami melihat kemungkaran istri. Nah, dengan memakai kaidah mengambil madarat yang paling ringan. Ini semua kembali kepada kejujuran kita dalam memandang istri, kita lebih kenal. Apakah hal ini memang satu kenyataan dari tabiat istri yang sudah pernah terbukti ada satu kemungkaran kecil kita cegah dia jatuh kemungkaran yang lebih besar, atau hanya sekedar kekhawatiran belaka yang belum ada apa-apa buktinya? Kalau cuma kekhawatiran, semua orang boleh pakai rumusan ini jadinya. Akhirnya semua mendiamkan kesalahan istri dengan dalih daripada dia buat begini nanti. Jadi apa, mana mau diletakkan, di mana kaidah perintah agama untuk taghyirul munkar? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Merubah dengan tangan untuk siapa perintah ini? Untuk yang kita mampu merubahnya. Yang kita mampu merubahnya karena kita punya kuasa atasnya, dan yang paling pas untuk hal ini adalah keluarga kita. Kita memang yang berhak untuk dengan tangan merubah mereka. Kalau rakyat ini yang merubah, yang berwenang kemungkaran di masyarakat, gak bisa dengan tangan kita berbuat itu. Nah, jadi gimana ya kalau semua dengan kaedah? Daripada biarlah istri saya sediakan tontonan di rumah daripada ke bioskop lebih besar. Kalau itu maksudnya ikhwah, kita salah. Jadi ini masalahnya terlalu umum ini, pertanyaan itu. Saya tidak ingin disalahartikan dengan cara pikir seperti itu, sebebas itu. akan menyebabkan ikhwah salah mengambil kesimpulan. Terakhir, setiap istri buat maksiat, pelanggaran agama, selalu dikhawatir-khawatirkan syaitan, nanti dia buat yang begini lebih parah. Dah diam suami ini, diam terus. Akhirnya lama-kelamaan ikhwah wal-iyadzubillah, hadis yang pernah Rasul sampaikan, ma min ra'in yastar'iyahullahu ala ra'iyatihi thumma lam yuhidhu binus'i illa faharamun alaihi ra'ihatul jannah. Kenalah ke suami. Tidaklah seorang pemimpin, kata Rasulullah, yang Allah beri amanah, dia memimpin orang yang dia pimpin, tapi tidak dia kuasai dengan nasihatnya yang dia pimpin itu. Tidak berputih dia apa-apa. Kecuali bagi pemimpin seperti itu haram bau surga. Istri buat dosa, kita kena getahnya, mau? Akibat kita enggak mampu menguasai mereka dengan nasihat kita. Coba. Ngeri kan kok? Menyakitkan ini. Nah, masih lebih ringan orang makan nangka, kita kena getahnya. Itu aja udah enggak enak itu. Ini udah istri buat dosa, kita rugi dibuatnya karena dosa itu mendatangkan petaka yang berikutnya, ditambah dia yang buat dosa itu, kita pula kena akibatnya. Jangan sampai itu terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ini ada masalah pertanyaan sikap istri, suami belum ngaji atau belum taklim. Suami ingin haknya tapi hak istri tidak terpenuhi. Barakallahu rahimakumullah. Kepada para istri yang seperti ini, saya pernah baca nasihat Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Ketika beliau ditanya kasus begini, apa sikap saya sebagai istri mendapati suami begini-begini yang tak memenuhi hak istri tapi minta dipenuhi haknya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyuruh bersabar. Itu lebih baik. Nah, kalau dia masih mampu bersabar, mudah-mudahan dengan baiknya dia memenuhi hak suami, suami dapat kesadaran diberi Allah untuk kelak menyadari kekurangannya, dan akan muncul tanggung jawabnya, dia penuhi hak istri. Tapi Syekh tidak mengatakan terus saja sabar, enggak boleh dia menyatakan enggak sanggup, tidak. Tapi Syekh berkata lebih utama sabar. Nah, sepanjang kalau yang tidak diberi suami itu berupa hak-hak yang harus diterima istri, itu makalah lebih ringan. Daripada suami bukan lagi enggak memberi hak istri, tapi sudah menzolimi istri dalam arti mengambil hak istri untuknya. Kalau cuma enggak diberi haknya, sabar. Mohon doa sama Allah, mudah-mudahan suami ini diberi kesadaran. Nah, ini kalau istri masih mampu. Kalau memang dia tidak mampu dan ternyata kerusakan suami itu sudah sangat berat, baik, Islam mengizinkan dia menuntut haknya untuk minta berpisah dari suaminya. Tapi sabar itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, ini ada dua pertanyaan yang sama, bertanya tentang masalah pendapatan suami terkait dengan usaha istri karena suami tidak cukup kebutuhan rumah tangga dengan pendapatannya. Jadi istri coba membantu suami, diizinkan jualan lewat internet. Pertanyaan sebelumnya saya lihat juga itu tentang kaitan berjualan dengan pola tersebut. Yang ditanyakan terkait dengan banyaknya foto-foto. Tapi kalau itu terkait dengan makhluk hidup tentu tidak boleh. Dan komentar yang sifatnya saling cela, menjelekkan sesama ummahat di seluruh Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan mencela, jangan memperolok-olok satu kaum yang atas yang lainnya. Bisa jadi lebih baik yang diperolok-olok dari yang memperolok-oloknya. Nah, begitu pula para wanita. Nah, jangan memperolok-olok wanita lainnya. Jadi para kuah kerusakan ini tentu tidak menjadi patokan hukum tentang masalah jualan dengan internet tadi. Namun kerusakan ini yang harus diperbaiki. Memang ikhwah, kepada para istri, saya ingin nasihatkan kepada para ummahat, kalau memang dia ada kepentingan yang sangat membantu suami menggunakan sistem jual beli bisnis melalui internet, padakanlah, cukupkanlah sebatas yang dia perlu. Jangan menghabiskan waktu bergelut dengan Facebook, Twitter, pertemanan-pertemanan yang itu semua melalaikannya dari yang terpenting dalam hidupnya. Akhirnya terseret mereka, kadang sampai menjurus kepada bercerita aib keluarga. Ini yang terjadi di kalangan salafiyin. Sampai kepada seperti saling cela, la haula wala quwata illa billah. Ini akibat terlalu sibuk dengan internet. Hah? Anak belum terurus lagi, suami pun belum terurus, rumah dia berkutat di internet terus. Eshada sebagai wanita salihah, ini enggak layak dibuat para ikhwah sekalian. Jadi para ummahat, cobalah tinggalkan ini. Karena banyak kerusakan yang saya dapati dari pertanyaan dan laporan ikhwah dan akhwat di beberapa daerah. Dari negatifnya, ketika para istri sudah disibukkan dengan ini, waktu mereka sia-sia. Dan kadang mereka terjerumus dengan pembicaraan yang tidak berguna, bahkan isinya dosa, sampai menghibahi saudara. Lisan saling cela. Nah, ini cobalah jauhkan diri dari itu. Nah, tidak pantas kita manfaatkan umur yang sebentar ini untuk kesibukan-kesibukan yang tidak berfaedah seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ada bertanya tentang, ada di kalangan ikhwah salafi setiap hari selalu bercanda berlebihan, buat orang lain sakit hati. Setiap ditegur enggak terima. Nah, bagaimana tentang sifat seperti ini? Ikhwah, saya rasa bukan hanya tulisan sablon di baju anak-anak yang pernah terbaca saya. Lebih baik diam daripada bicara tidak berguna. Itu bukan hanya baju di sablon baju anak-anak itu yang pernah saya lihat dipakai anak-anak, tapi itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, kalau enggak diam sajalah. Yang paling banyak membuat masuk manusia ke dalam neraka adalah dua perkara, al-fam wal faraj. Dosa mulut, dosa kemaluan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah bila mana orang Islam lain bisa selamat dari lisan dan tangan. Lisan. Kita tidak melarang bercengkrama, bercanda, tapi jaga tidak yang sampai merusak saudara kita atau membuat buruk dia, atau yang berisikan dosa-dosa. Jangan. Rasulullah pun juga bercanda. Seperti hadis Rasulullah menggoda, mencandai seorang sahabi, sahabi kecil, sahabat yang kecil, Abu Umar. Ketika Rasulullah SAW jumpai beliau nangis, "Ya Abu Umar, ma fa'ala dughair?" Rupanya Abu Umar melihara burung mati. Jadi Rasul candai beliau, "Ya Abu Umar, kenapa burung kecilmu rupanya?" Ulama pakai hadis ini, lihat Rasulullah bisa bercanda, tapi canda benar. Tidak asal cakap, enggak karuan. Jadi tolong jagalah ikhwah. Banyak kali kerusakan dalam hubungan persaudaraan kita gara-gara mulut yang kecil ini. Ngampun kali ini dosa ini. Banyak kali makan korban ini. Ini dahsyat ini, Pak. Sepertinya dia remeh, tapi Rasul sampai menjamin mayyadman li ma baina lihyataihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa bisa menjaminkan untukku antara dua jenggotnya dan antara dua pahanya, aku jamin masuk surga dia. Antara dua jenggotnya, kata ulama, lisan mulutnya itu, jaminkan itu untukku, kata Rasul, jaga. Antara dua pahanya, kemaluannya, ku jamin surga dia, kata Rasul. Kurang apa lagi, Pak? Tapi memang gak gampang menjamin ini. Puasa bicara itu berat. Nah, ini yang paling harus lama dijaga, Pak. Bicaralah yang berfaedah, bercandalah yang berfaedah. Tidak seperti yang ditanya di sini, yang mendatangkan marah, emosi atau menyakiti hati saudara berlebih-lebihan, jangan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Asar ya, Ustaz? Kelas baik. Wah, insyaallah ba'dal asar kita jawab beberapa sisa pertanyaan ini langsung. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.